Yang perlu kita ketahui juga setelah kita mendengar tadi ada beberapa bacaan, ya, mungkin ada yang bertanya, apakah boleh atau apakah disyariatkan mengumpulkan tiga doa ini sekaligus kita baca? Jadi pertama baca Subhana Rabbiyal Azim, jadi tambah lagi Subhan Kudus Rabbul Malaikat Warruh, jadi tambah lagi Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Gfirli. Apakah bisa digabung antara tiga dikir ini atau tidak? Nah, tentunya kalau kita melihat nas-nas hadis di atas, ya, tentunya Nabi SAW mengerjakannya secara bersilih ganti, ya, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu, ya. Dan ini adalah cara yang lebih afdal, ya, mengerjakannya dengan berganti-ganti, ya. Pada rakaat pertama misalnya, rukuk pertama dia baca Subhana Rabbiyal Azim, rukuk kedua lain lagi bacanya, ketiga lain lagi bacanya, begitu seterusnya. Tetapi dalam posisi rukuk yang panjang seperti dalam qiyamul lail dan dalam keadaan lainnya, itu boleh saja membaca, menggabungkan tiga perkara tersebut, ya, tidak larangan, tetapi lebih afdalnya kalau dia membaca satu persatu, ya, satu macam dengan bergantian. Nah, ini yang dikuatkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian di dalam rukuk ada tata cara tersendiri. Dilarang membaca Al-Qur'an di dalam rukuk dan juga di dalam sujud tidak boleh membaca Al-Qur'an. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan, "Ala wa inni nuhitu an aqra' al-Qur'ana raki'an wa sajida." Ya. Ketahuilah bahwa saya dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk ataupun dalam keadaan sujud. Dalam keadaan rukuk atau dalam keadaan sujud. Maka membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk dan keadaan sujud adalah perkara yang tidak dibolehkan menurut pandangan syariah. Kemudian setelah dia rukuk, ya, ini selesai ya, sudah pembahasan rukuk, maka dia bertakbir, ya, untuk i'tidal dengan cara yang telah kita sebutkan. Apakah takbir dulu baru naik, atau naik dulu baru takbir, atau takbir sambil i'tidal. Dan tangan diangkat atau tidak ketika i'tidal? Diangkat, ya, disunnahkan untuk mengangkatnya sebagaimana yang telah kita jelaskan. Nah, ketiga i'tidal, i'tidal ini hukumnya adalah rukun. Ya, rukun tadi hukumnya adalah apa? Rukun. Dan i'tidal hukumnya juga adalah rukun. Ya. Jadi setelah dia i'tidal, dia i'tidal, maka nah, dia sebagai imam atau salat sendirian, maka dia membaca sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Bertakbir naik, ya. Membaca sami'allahu liman hamidah sambil naik. Setelah itu, setelah kembali, ya, seluruh tulang-tulangnya ke persendiannya, ya, maka dia membaca atau setelah membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmumnya mengikuti dan membaca Rabbana walakal hamd. Ya. Dia tidak membaca sami Allahu liman hamidah kalau makmum. Dia cuma membaca Rabbana walakal hamd. Boleh membaca Rabbana walakal hamd dan boleh membaca Allahumma Rabbana walakal hamd. Dan boleh membaca Rabbana lakal hamd tidak pakai waw. Ya, tidak pakai waw. Dan boleh membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu tidak pakai waw. Ini empat kaifiyah ini semuanya diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Semuanya diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, ya, di doanya dan membaca doa ketika i'tidal hukumnya adalah sunnah. Yang baca doa ketika i'tidal hukumnya adalah sunnah, ditambah kadang mil as-samawati wa mil al-ard wa mil min syai'in ba'd. Dan ada beberapa doa lagi, ya, bisa kita lihat sendiri di dalam sifat salat Nabi. Kalau kita baca semua di sini mungkin waktu tidak cukup. Nah, setelah dia rukuk, dan dalam keadaan tenang di rukunya. Di sini katakan hatta tatma'inna hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu itu apa seimbang berdiri. Tentunya dalam keadaan tenang juga di sini. Ya. Hatta ta'tadila qa'iman.